Sekarang susah mencari perawan. Gadis manis cantik siap dinikahkan. Habis madu gara-gara pergaulan. Kebobolan sering-sering berduaan. Janganlah pusing-pusing mencari pasangan. Jangan lama-lama menjadi bujangan. Lebih baik cari-cari jalan aman. Tidak perlu menjadi beban pikiran. Sianida bukanlah racun dunia. Sianida bukan pembunuh manusia. Bapak ibu mau tahu artinya. Sianida siap nikah dengan janda. Meski gadis atau janda sama saja. Yang penting kita sama-sama bahagia. Cinta tulus tak pernah pandang usia. Gadis muda tua sama rasanya. Kata orang sih. Cari perawan. Gadis manis cantik siap dinikahkan. Habis madu gara-gara pergaulan. Kebobolan sering-sering berduaan. Janganlah pusing-pusing mencari pasangan. Jangan lama-lama menjadi bujangan. Lebih baik cari-cari jalan aman. Tidak perlu menjadi beban pikiran. Sianida bukanlah racun dunia. Sianida bukan pembunuh manusia. Bapak ibu mau tahu artinya. Sianida siap nikah dengan janda. Sianida bukanlah racun dunia. Sianida bukan pembunuh manusia. Bapak ibu mau tahu artinya. Sianida siap nikah dengan janda. Meski gadis atau janda sama saja. Yang penting kita sama-sama bahagia.